أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah kita kajian sekitar 20 menit kemudian tanya jawab. Yang mau bertanya disiapkan saja dalam bentuk tulisan. Hadis 1528. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Beliau berkata, haddatsana Yahya bin Yazid bin Abdul Malik, dari ayahnya yaitu Yazid bin Abdul Malik, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru min qawli la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, karena ia adalah merupakan salah satu kanzun. Kanzun itu harta karun, simpanan. Ini dari simpanan-simpanan surga. Syekh Al-Albani berkata, sanadnya dhaif. Karena Yahya bin Yazid dan ayahnya ini dua-duanya lemah. Akan tetapi hadis ini sahih karena ada jalan lain dan mempunyai penguat-penguat syahid. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalan maqhul dari Abu Hurairah. Lalu kemudian At-Tirmidzi berkata sanadnya tidak bersambung karena maqhul tidak mendengar dari Abu Hurairah. Namun setidaknya jalan ini menguatkan. Adapun syawahid maka diriwayatkan dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Ibn Hibban, dan juga diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Umar. Demikian pula dikeluarkan dari hadis Ibnu Mas'ud. Ya, dengan dan hadis tersebut kata beliau sahih dengan syawahidnya. Baik, hadis ini menunjukkan ya akhi itu anjuran untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ini disebut dengan hauqalah. Apa maknanya? Artinya ya, kita berlepas diri dari segala macam daya dan upaya kekuatan dari diri kita. Dan bahwasannya semua itu dengan izin dari Allah. Maka seakan-akan orang yang mengatakan la haula wala quwata illa billah, artinya dia mengatakan bahwa kita tidak akan diberikan kekuatan dan tidak punya kekuatan kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan, daya, upaya itu semuanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita kekuatan, kita tidak akan mampu itu. Allah yang memberikan kepada kita berbagai macam kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuatan jiwa, kekuatan iman, kekuatan takwa, ya kekuatan dalam kesehatan dan yang lainnya, ya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang memberikan kekuatan, Allah juga yang memiliki daya dan upaya. Makanya ketahuilah saudaraku ikhwatul Islam, ya kita tidak akan mungkin bisa sholat kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita apa? Kekuatan. Ya makanya ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena seakan-akan kita berkata bahwa aku tidak mungkin mampu untuk sholat kecuali dengan kekuatan dari Allah yang memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa pergi ke masjid, yang bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk khusyuk, tuma'nina dan yang lainnya, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang bisa pergi ke masjid tapi tidak diberikan kekuatan untuk khusyuk, sehingga akhirnya sholatnya apa? Ya, mikir kemana, kesana, kemari, enggak khusyuk, Pak. Ada orang, Masya Allah, dia sholat, tapi ternyata tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk tuma'nina. Makanya sholatnya cepat banget. Maka dari itulah, saudaraku, ya, ucapan ini sangat penting sekali. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan kita meyakini bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita kekuatan, kita tidak akan mampu itu. Makanya ucapan ini, akhi, ya, kalau kita pahami, kita ya betul-betul selami, maka akan menghilangkan sifat apa? Ujub dari diri kita. Orang yang ujub dengan amalan soleh, dia seakan-akan mengungkit kehebatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa sholat tahajud nih, saya bisa puasa sunnah, saya bisa ngapalin Quran, saya bisa ini dan itu. Lalu kemudian dia merasa bangga dirinya dengan kelebihan-kelebihan amal ibadah tersebut. Lupa kalau Allah yang memberikan kepada dia apa? Kekuatan. Ya. Allah berfirman, "Yamunnuna 'alaika an aslamu." Qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Mereka mengungkit-ungkit kepadamu hai Muhammad kenikmatan ya dengan mereka masuk Islam. Katakan kepada mereka, kata Allah, jangan kalian mengungkit-ungkit keislaman kalian kepadaku. Akan tetapi Allah lah yang berhak untuk mengungkit nikmatnya, karena dia Allah yang telah memberikan kalian hidayah untuk masuk Islam. Ya. Yang memberikan kekuatan masuk Islam, ya Allah. Yang memberikan kekuatan kita untuk menuntut ilmu, ya Allah. Maka dari itu, akhi, ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, berarti kita ya akan jauh dari sifat ujub, dari sifat sombong, dari sifat angkuh. Dan kemudian kita pun sadar bahwa kita ini hamba yang lemah. Dan kita pun mengakui akan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku. Ya, untuk apa? Untuk senantiasa mengingatmu, karena kita tidak akan mampu untuk berzikir kalau bukan Allah yang memberikan apa? Kekuatan. Banyak orang, Masya Allah, baru zikir subhanallah sekali dijadikan lupa, ingat sana, ingat itu. Iya, makanya penting, akhi, ucapan ini memang sangat luar biasa sekali. La haula wala quwata illa billah. Dan Rasulullah mengatakan bahwa ia adalah kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu harta karun surga. Ya, maka kita memperbanyak ucapan itu, la haula wala quwata illa billah. Kita masuk 1529. Hadis yang dikutip Imam Al-Bazzar dan Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Abu Nuaim dalam Akhbar Asbahan, dari Daud bin Al-Muhabbir. Ia berkata, haddatsana Abi Al-Muhabbir bin Qahdam, dari ayahnya yaitu Qahdam bin Sulaiman, dari Muawiyah bin Qurrah, dari ayahnya secara marfu'. Nabi bersabda, la tumla annal ardu jawran wa zulman. Kelak bumi nanti akan dipenuhi oleh kezoliman dan kelaliman. Fa idza muliat jawran wa zulman, apabila bumi telah dipenuhi oleh kezoliman dan kelaliman, ba'athallahu rajulan minni ismuhu ismi. Maka Allah akan membangkitkan seorang laki-laki dari keturunanku. Namanya sama dengan namaku. Dalam satu ayat yang lain, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Fayamla'uha qistan wa adlan. Lalu ia pun memenuhi bumi dengan keadilan. Kama muli'at jawran wa dhulman. Sebagaimana sebelumnya bumi itu dipenuhi oleh apa? Kezoliman. Ya. Al-Bazzar berkata dikeluarkan oleh Ma'mar dari Harun, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Abu Siddiq, dari Abu Sa'id. Demikian pula Daud dan ayahnya, dan Daud dan ayahnya itu dhaif. Al-Haythami juga menyatakan dhaif. Ya. Akan tetapi kata beliau, hadis ini kata beliau ia mempunyai apa namanya mutaba'at yang banyak. Bahkan menurutku kata Syekh Albani, hadis ini mutawatir dari Abu Siddiq, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Karena saking banyaknya jalan yang menunjukkan kepada kesahihan hadis ini. Ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibn Hibban, Al-Hakim, Abu Nu'aim dari jalan Auf bin Abi Jamilah, ia berkata haddatsana Abu Siddiq An-Naji dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu dengan lafaz la taqumu sa'a hatta tamla al-ardu dhulman wa jawran wa adwanan thumma yakhruja rajulun min itrati aw min ahli baiti yamla'uha qistan wa adlan kama muli'at dhulman wa adwanan. Tidak akan tegak hari kiamat sampai bumi akan dipenuhi oleh kezoliman. Ya, di mana-mana terjadi kezoliman. Kemudian keluarlah seorang laki-laki dari keturunanku, kata Rasulullah, yang akan memenuhi bumi itu dengan keadilan. Sebagaimana tadinya dipenuhi oleh apa? Kezoliman. Ya. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kata Syekh Albani, memang demikian keadaannya. Kemudian beliau membawakan jalan-jalan yang lainnya, yang intinya, ya, bahwa hadis ini sahih. Di mana hadis ini disahihkan oleh banyak ulama, Abu Dawud, Al-Uqayli, Ibn Arabi, Al-Qurtubi, At-Tibi, Ibn Qayyim, Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, As-Suyuti. Kemudian Al-Mubarak Furi dan yang lainnya. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa tanda dekatnya munculnya Imam Mahdi. Ya, tanda dekatnya munculnya Imam Mahdi, nanti bumi itu akan dipenuhi oleh kezoliman, Pak. Di zaman sekarang aja kezoliman luar biasa, Pak. Di mana-mana. Ya, kaum muslimin dizalimi. Ya, memakan harta, membunuh orang. Kezaliman di mana-mana. Dan itu akan terus meningkat sampai akhirnya bumi akan dipenuhi oleh apa? Kezaliman. Ya. Maka kalau sudah bumi itu dipenuhi oleh kezaliman, maka kemudian Allah pun mengeluarkan Imam Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdullah. Ya. Sebagian ulama mengatakan ia keturunan dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan di antara tandanya juga, Pak, bahwa nanti negara Saudi akan pecah jadi tiga. Jadi kata Rasulullah SAW akan berperang tiga pasukan. Ya. Di sisi Ka'bah, semuanya dipimpin oleh anak khalifah dan tidak ada yang kalah. Di saat seperti itu kemudian kata Rasulullah akan muncul pasukan dari timur yang akan memerangi mereka. Lalu kemudian ia pun dibaiat di Ka'bah. Ya, ini Imam Mahdi. Membawa bendera hitam, tapi bukan ISIS, Pak. Kalau ISIS itu Khawarij. Iya. Nah, itu ya akhul Islam. Jadi Imam Mahdi betul akan datang. Tapi Muhammad, namanya Muhammad bin Abdullah. Ini kalau di zaman sekarang kan banyak orang-orang yang ngaku Imam Mahdi, Pak. Tapi namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Ya. Macam-macam lah namanya, lucu-lucu. Itu semua tentu ya, apa namanya? Batil. Iya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 1530. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami dari Muhammad bin Abdullah bin Salih Al-Marwazi. Ia berkata, haddatsana Bakar bin Khaddash dari Fitr bin Khalifah dari Abu Tufail dari Abu Bakar As-Siddiq secara marfu'. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqfiru sholata alai." Perbanyaklah bersalawat kepadaku. "Fa inna Allah wakala bi malakan 'inda qabri." Karena sesungguhnya Allah menugaskan seorang malaikat berada di sisi kuburanku. "Fa idza shalla alayya rajulun min ummati." Apabila seorang dari umatku mengucapkan salawat untukku, qala li dzalikal malak, maka malaikat itu akan berkata kepadaku, "Ya Muhammad, inna fulan bin fulan shalla alayka sa'ah." Wahai Muhammad, si fulan bin fulan sekarang dia sedang bersalawat untukmu. Syekh Al-Albani berkata dalam sanadnya ada Bakar bin Khaddash ini. Disebutkan oleh Ibn Abi Hatim tapi tidak disebutkan jarh, tidak pula ta'dil. As-Sakhawi berkata dikeluarkan oleh Ad-Dailami dan dalam sanadnya ada kelemahan. Itu Muhammad bin Abdullah bin Saleh Al-Marwazi. Syekh Al-Albani mengatakan, aku tidak mengenalnya. Akan tetapi hadis ini mempunyai syahid penguat dari hadis Ammar bin Yasir. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi malakan a'tahu asma'al khala'iq, fahuwa qa'imun ala qabri, idha mittu falaysa ahadun yusalli alaiya salatan illa qal, ya Muhammad salla alaika fulan bin fulan. Qala fayusalli Rabbu tabaraka wa ta'ala ala dhalik bikulli wahidatin ashra." Allah memiliki malaikat yang bisa mendengar ucapan seluruh makhluk. Dan ia berdiri di sisi kuburanku apabila aku telah meninggal dunia nanti. Tidak ada seorang pun yang bersalawat kepadaku kecuali malaikat itu akan berkata, "Hai Muhammad, si fulan bin fulan bersalawat kepadamu." Lalu Allah pun bersalawat untuk si fulan tersebut. Setiap kali, satu kali salawat, Allah bersalawat untuknya 10 kali. Masya Allah. Diriwayatkan oleh Abu Syaikh Ibn Hibban, Abu Qasim At-Taimi, Al-Harith dalam musnadnya, Ibn Abi Asim At-Tabrani, Ibn Al-Jarrah, Abu Ali Al-Hasan bin Nasr At-Tusi, Al-Bazzar. Ya. Namun di dalam sanadnya ada Nu'aim bin Damdam. Dan di dalamnya juga terdapat perselisihan dari Imran bin Al-Himyari. Al-Mundhiri berkata tidak dikenal. Syekh Al-Albani berkata dia dikenal. Ia dianggap lemah oleh Imam Bukhari. Dan Ibn Hibban menyebutkannya sebagai tabi'in yang thiqat. Ya. Dan kata beliau, hadis ini dengan syahid ini hasan insyaAllah. Di sini menunjukkan akhi yang pertama, anjuran untuk memperbanyak apa? Salawat. Perbanyak salawat, Pak. Tapi ingat, jangan bikin-bikin lafaz sendiri. Cukupkan dengan salawat yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sudah cukup. Enggak usah kita bikin-bikin selawat sendiri atau selawat yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali selawat-selawat yang tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat apa tuh? Hah. Selawat apa? Nariyah. Itu kan bukan sama sekali bukan dari Nabi, bukan. Itu buatan orang belakangan, Pak. Selawat apa lagi? Badriyah. Selawat apa lagi? Banyak, ya. Itu dibuat-buat oleh orang-orang belakangan. Para sahabat semuanya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata apa? Ya Rasulullah, qad arafna salam alaik. Kami sudah mengetahui ya Rasulullah bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik? Lalu bagaimana kami bersalawat untukmu ya Rasulullah? Lihat para sahabat, padahal para sahabat fasih enggak bahasa Arabnya, Pak. Ada enggak generasi yang lebih fasih bahasa Arabnya dari para sahabat? Para sahabat mampu dan sangat mampu merangkai syair-syair dan yang indah untuk membuat apa? Salawat. Tapi ternyata para sahabat walaupun mereka begitu fasih mampu membuat syair dan gubah, tapi mereka datang ke Rasulullah. Apa kata mereka ya Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Lalu bagaimana bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasul pun mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad. Ada 8 hadis yang sahih ya tentang lafaz salawat itu. Yang paling sahih yaitu salawat Ibnu Mas'ud. Artinya yang meriwayatkannya Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan jangan ditambah Sayyidina, Pak. Enggak ada riwayatnya dari Rasulullah tambahan apa? Sayyidina. Cuma terkadang orang awam tuh pakai alasan gini. Masa kita menyebut Nabi Muhammad enggak pakai Sayyidina? Allahumma shalli ala Muhammad. Emang Muhammad teman kamu apa? Ya. Kita katakan ya sebetulnya kita pengennya sih menambah, tapi masalahnya enggak ada riwayatnya. Dan menambah-nambah doa atau riwayat yang tidak pernah diucapkan Rasulullah termasuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu baik tentu para sahabat, para tabi'ut tabi'in mengamalkannya ya akhwal Islam. Ya. Sekarang kalau seperti itu alasannya, nanti jangan-jangan adzan pakai sayyidina lagi, Pak. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Nanti pas ada yang enggak pakai sayyidina, emangnya Muhammad teman kamu apa? Ya. Ikhwata Islam. Jadi kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Karena semua lafaz salawat tidak ada tambahan sayyidina. Tapi kalau kita di luar salawat kita ngomong biasa gitu, sayyiduna Muhammad boleh? Boleh, enggak masalah. Walaupun memang kalau kita melihat para sahabat hampir tidak ada yang membiasakan ucapan seperti itu. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkau sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Ternyata Rasulullah marah dan berkata apa? As-sayyid huwallah. Sayyid itu hanyalah Allah. Kata Rasulullah apa? Ayuhan nas, la yastahwiyannakumu syaitan. Hai manusia, jangan sampai setan menyeret kalian kepada kesyirikan. Para sahabat kalau manggil Rasulullah apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Antum baca dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis-hadis, selalu para sahabat manggilnya apa? Ya Rasulullah. Enggak ada yang mengatakan ya Sayyidana. Ya. Artinya bukan berarti saya katakan tidak boleh, tapi bukan kebiasaan para sahabat, Pak. Kalau kita katakan Rasulullah Sayyidul Bashar, na'am, beliau Sayyidul Bashar, sahih. Ya karena Rasulullah sendiri yang mengatakan begitu. Aku adalah Sayyidul Bashar, penghulu manusia. Tapi apakah para sahabat membiasakan memanggil beliau dengan mengatakan ya Sayyid al-Bashar atau ya Sayyidana? Kebanyakan hadis-hadis yang antum baca selalu adanya apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Selalu aja seperti itu. Para sahabat mengatakannya begitu. Ya. Karena kedudukan rasul itu lebih tinggi, Pak. Rasulullah itu kemuliaan yang tinggi, seorang rasul itu. Lebih tinggi mana? Rasul dengan nabi. Rasul, nabi dengan wali lebih tinggi mana? Nabi. Ya. Manusia biasa saja boleh dipanggil sayyid, Sayyidah Aisyah, Sayyidah, ya kan? Tapi kalau dipanggil nabi boleh enggak? Enggak boleh. Berarti lebih tinggi mana dong? Nabi. Tapi tidak setiap nabi rasul kan? Berarti lebih tinggi mana? Rasul. Maka kedudukan rasul itu yang paling tinggi ya. Ya. Maka kalau kita katakan Rasulullah, maka itu ya kedudukan yang sangat tinggi sekali. Ya. Saya tidak mengatakan enggak boleh kita ucapkan Sayyiduna Muhammad, boleh, enggak masalah atas pendapat yang rajih. Tapi itu bukan kebiasaan para sahabat membiasakan seperti itu. Ya. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa di antara malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan salawat umatnya kepada Rasulullah. Jadi ada seorang malaikat yang bisa mendengar ucapan seluruh manusia di muka bumi ini. Tidak ada seorang pun yang bersalawat kecuali malaikat itu berkata apa? Wahai Muhammad, Fulan bin Fulan bersalawat kepada. Sebutkan namanya dan nama bapaknya. Ya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan orang yang bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa siapa yang bersalawat untuk Rasulullah sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya berapa? 10 kali, masya Allah. Makanya perbanyak salawat, akhi. Ya, memperbanyak salawat di hari Jumat, di malam Jumat, dan di hari-hari kita. Ada seorang sahabat berkata, bagaimana ya Rasulullah, kalau aku jadikan doaku seluruhnya untuk salawat untukmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idzan yukfar dzambuka wa tukfa hammuka. Kalau begitu, dosamu akan diampuni dan keinginanmu akan dipenuhi. Masya Allah. Ya. Baik, ya akhwat Islam, kita buka tanya jawab. Ada yang mau nanya? Bagaimana derajat hadis sholat jamak mat dalam keadaan hujan? Hadisnya sahih dari Muslim dan yang lainnya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika hujan menjamak dua sholat. Tapi kata Imam Nawawi itu tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara rutin tiap hari. Sekali-kali saja, Pak. Ya, sekali-kali saja. Bahkan dalam hadis riwayat Nasa'i dari Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah menjamak antara zuhur dan asar dijamak tanpa ada hujan dan tanpa ada rasa takut. Ketika ditanya kepada Ibnu Abbas apa? Li'alla yuharrij ummatahu, supaya tidak menyusahkan umatnya. Sehingga dari sini diambil ya faedah oleh Syekh Albani, berarti jamak itu disyariatkan kalau ada apa? Kesulitan, kerepotan, kesusahan. Ya. Makanya jamak itu bukan kekhususan musafir, Pak. Orang yang tidak safar, yang mukim pun boleh menjamak dua salat kalau dia memang membutuhkannya. Ustaz, bagaimana sikap seorang yang bekerja sebagai marbot masjid? Terkadang dia membersihkan ruangan khusus bagi akhwat. Dan ketika membersihkan ruangan tersebut, ada akhwat di dalamnya atau masuk ke dalam ruangan tersebut, seorang akhwat ketika membersihkannya. Ya, sebelum membersihkan harusnya dikasih ini dulu dong, pengumuman. Ya, kasih pengumuman. Akan ada pembersihan di ruang akhwat. Jadi hendaknya akhwat keluar terlebih dahulu. Kan gitu harusnya. Ini mah enggak, langsung nyelonong aja. Modus, pengen lihat akhwat. Ya. Gak bener. Harusnya kasih tahu dulu dong. Ya, kasih pengumuman dulu. Kalau pas si marbot masuk, ternyata ada akhwat, keluar dia harus. Kemudian kasih tahu, maaf ukhti mau dibersihin gitu. Ya. Yeah. Apa yang harus dilakukan saat bayi lahir di dunia? Karena saya dengar, ya, tidak diazankan. Memang ada hadis tentang mengazankan bayi, Pak. Namun yang rajih hadis tersebut dhaif. Tidak sahih, karena hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujah dan tidak bisa diamalkan. Ya. Yang dilakukan oleh Nabi SAW itu ditahnik. Ketika Asma bintu Abi Bakar melahirkan, dibawalah bayinya ke Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW mengunyah kurma sampai lembut, lalu kemudian diambil, lalu ditempelkan di rahang, di langit-langit si bayi tersebut. Ya, dan tidak disebutkan di situ Nabi mengazankannya. Hadisnya ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Pak. Ustaz, ana seorang suami yang sering menggantikan tugas istri. Masya Allah. Ke pasar, nyapu, masak, ngomong anak. Apakah ada keutamaan, Ustaz, pahala suami yang mengerjakan tugas istri? Antum mirip Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya? Apa kata Aisyah? Kana fi mihnati ahli. Beliau melakukan pekerjaan as istrinya. Membantu pekerjaan apa? Istrinya. Ya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah, ternyata beliau tidak merasa risih untuk membantu. Ya, dan melakukan pekerjaan istrinya. Berarti Masya Allah, antum sudah mengikuti sunnah Rasul. Bagus, Pak. Enggak semua bisa laki-laki kayak gitu loh. Ya. Asal jangan istrinya, udahlah mas, enak kamu aja dah yang itu ngikutin Rasul, saya mau bobo aja. Ketika saya sholat, terkadang saya bangun dan menggenggam tangan dan terkadang membukanya. Ya, kalau mau genggam silahkan, mau dibuka gak masalah. Karena semua ada contohnya. Ya. Dan ketika tasyahud, terkadang saya gerakkan jari dan terkadang juga enggak. Ya, juga gak masalah. Dua-duanya ada riwayatnya, silahkan. Itu bukan perkara yang mempengaruhi keabsahan sholat, Pak. Ya. Tulisannya susah banget ya. Di sebuah hadis disebutkan yang masuk surga 70 ribu orang. Waduh. Maksudnya 70 ribu orang itu yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Karena yang masuk surga itu kan ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, masuk surga tanpa hisab dan adab. Masuk surga sudah. Ini yang paling tinggi nih Pak. Tingkatan yang kedua, masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab. Dihisab dia, tapi dengan hisab yang ringan. Lalu Allah maafkan, lalu ia masukkan ke surga. Tingkatan yang ketiga, masuk surga dengan dihisab dan diadab. Setelah diadab dalam api neraka sesuai dengan derajat dosanya, lalu ia diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Iya. Nah, itu Pak. Maunya yang mana? Yang pertama, tapi susah Pak merealisasikannya Pak. Karena Rasulullah mensifati mereka apa? Humul ladina la yastarkun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang yang tidak pernah minta diruqyah. Mereka tidak pernah berobat dengan cara kai. Mereka tidak menganggap sial dengan apa? Ya, sesuatu. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah saja. Coba apa? Minta diruqyah itu hukumnya makruh. Artinya kata para ulama, ini orang saking sempurna imannya, yang makruh pun dia tinggalkan, apalagi yang haram. Iya. Syirik-syirik kecil dia tinggalkan. Tatoyur syirik kecil tidak? Iya. Sementara kita kan susah banget ya untuk lepas dari syirik kecil ini ya. Ya dari yang namanya riya, ujub. Wah, berat kayaknya, Pak. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin. Ya, mudah-mudahan termasuk yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Amin. Apakah umur umat Islam tidak lebih dari 1500 tahun? Enggak ada hadisnya, Pak. Dr. Al-Hasan, Dr. Umar bin Hasan Al-Fallata dalam kitab beliau Al-Wada' fil Hadis mengatakan, seluruh hadis yang menyebutkan tentang batasan umur umat Islam semuanya palsu. Semuanya apa? Palsu. Bolehkah kita beribadah umroh tapi kita tidak beritahu orang tua, mertua supaya tidak timbul mudorot atau isu keluarga? Ya sebetulnya kalau kita pergi umroh tanpa beritahu siapapun gak masalah Pak. Silahkan saja gak apa-apa. Cuma masalahnya kalau gak beritahu kira-kira ada dikhawatirkan timbul mudorot apa enggak. Itu juga perlu dipikirkan. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika beliau berdiri dan berkhutbah berceramah. Kata Al-Irbad bin Sariyah, suatu hari Nabi memberikan kepada kami peringatan yang membuat hati kami takut dan air mata kami berlinang. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seakan ini nasihat orang yang ingin berpisah. Tolonglah berikan wasiat kepada kami. Ya, hadis itu menunjukkan disyariatkan kita minta wasiat kepada orang yang ingin. Ya. Demikian pula orang yang hendak pergi jauh, ya disyariatkan untuk minta nasihat kepada orang-orang yang saleh. Ya, karena para sahabat kalau lihat dalam hadis-hadis ketika mereka hendak safar datang ke Rasulullah dan mereka memberitahu bahwa Rasulullah mereka akan pergi safar, maka Nabi pun kemudian berwasiat kebaikan kepada mereka. Iya, yang lebih bagus begitu. Kecuali kalau kita tahu, kalau kita ngomong ke keluarga kitanya yang susah Pak, jangan lupa ya oleh-olehnya, oleh ini minta dibeliin ini, duit aja gue dikit mau beli apaan. ah udahlah gak usah daripada minta-minta puyeng gue. Ya gak masalah. Ya. Cuma perlu diberitahu ya akhi bahwa minta oleh-oleh itu termasuk minta-minta yang terlarang. Ya. Kita ini kan terkadang suka minta ditraktir, minta oleh-oleh sama orang yang pergi umroh. Kita gak sadar kalau itu termasuk minta-minta. Nabi bersabda apa kepada Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alah la tahillu illa li ahdi salasa. Hai Qabisah, minta-minta itu enggak halal kecuali untuk salah satu dari tiga orang saja. Yang pertama, orang yang menanggung kerugian dari mendamaikan dua kabilah yang berperang. Yang kedua, orang yang bangkrut sampai ludes hartanya. Yang ketiga, orang yang fakir dan disaksikan oleh tiga orang yang adil di tempatnya bahwa dia memang fakir. Antum jenis yang mana tuh? Kalau bukan itu berarti antum berbuat dosa itu. Ya, minta-minta itu enggak bagus, Pak. Traktir dong, ah minta-minta tuh. Ya, bergajian ya, traktir dong. Cuma bercanda kok. Ya bercanda yang benar dong. Bercanda itu dengan jangan berbuat apa? Melanggar syariat. Memang betul. Ya orang yang pergi safar disyariatkan dan disunahkan ketika ia pulang safar untuk apa? Sebagai rasa syukur ya, untuk membagi-bagi sedikitlah yang Allah berikan kepada dia nikmat. Seperti Jabir bin Abdullah pulang dari safar, beliau menyembelih kambing dibagi-bagi. Ya, kalau ada duit, kalau enggak ada duit ya udah. Gimana lagi? Istri sedang mengandung alias hamil muda. Amal apa saja yang harus kita lakukan? Tentunya, ya, tidak ada amal khusus di saat istri itu sedang hamil. Enggak ada misalnya, udah kamu baca surat Yusuf biar anak kita ganteng. Percuma, Pak. Kalau bapaknya jelek ya jelek aja. Enggak ada dalilnya. Biar cantik, misalnya surat baca surat Maryam, gak ada dalil di mana dari Rasulullah SAW. Jadi gimana dong? Ya, si istri suruh banyak-banyak beramal soleh deh. Karena amal soleh itu akan sangat berpengaruh kepada anak, Pak. Ya, Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kahfi tentang kisah Nabi Musa dan Khidir yang melewati rumah dua anak yatim di sebuah kota. Lalu kemudian Khidir pun membangun tembok rumah dua anak yatim tersebut. Lalu kemudian Nabi Musa bertanya, apa kata beliau? Wa ammal jidar fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana abuhuma saliha. Adapun tembok itu milik dua anak yatim di kota tersebut dan ayahnya dulu soleh. Ya, ayahnya itu soleh. Fa arada rabbuka ay yastakhrija kanzahuma ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbi. Maka Allah ingin agar dua anak yatim ini sampai kepada kedewasaannya lalu dikeluarkanlah harta karun yang ada padanya sebagai rahmat Allah kepada mereka karena kesolehan orang tuanya. Sa'id bin Musayyib berkata kepada anaknya, hai anakku, aku akan tambah sholatku untuk kebaikan dirimu. Makanya ya, kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh kepada anak, tidak apa? Berpengaruh. Orang tua yang saleh, insya Allah kesolehannya, ketakwaannya, amalan solehnya itu memberkahi insyaallah kebaikannya akhwan Islam. Ya. Ana lagi galau, patah hati karena ditolak akhwat. Kajian deh lo. Apakah ana harus memperbanyak la haula wala quwata illa billah? Baru sekarang bacalah haula wala quwata illa billah. Kemarin kemana aja? Ya. Kalau ditolak akhwat enggak usah putus asa, akhwat enggak satu, Mas. Cuma masalahnya antum sudah jatuh cintrong tuh sama akhwat. Sehingga antum menganggap di dunia akhwat cuma satu dia toh. Ketika dia antum ditolak galau. Ya, enggak harus khawatir, Pak. Ditolak ya udah, enggak masalah. Saya cari lagi yang lain, mudah-mudahan dia tolak. Saya ditolak sama dia, mungkin Allah tahu dia tidak baik untuk saya. Selesai. Husnudzon sama Allah kan? Sekarang kan masalahnya antumnya, syaratnya syarat Bukhari, Pak. Ya. Pengennya akhwatnya yang cantik kok. Putih. Tinggi, ya, masya Allah, kayak apa, artis gitu, Pak. Padahal kalau dia ngaca nilainya cuma 5. Nah ini gara-gara terlalu tinggi, ya, pasang harga terlalu tinggi nggak dapat, akhirnya galau. Nah ini jadi kalau antum ditolak ya udah. Ya, husnudzon aja. Cari yang lain, usaha lagi. Mungkin Allah ingin berikan yang terbaik buat kamu. Ya. Ditolak sama akhwat, ternyata Allah gantikan yang lebih bagus, lebih cantik, lebih masya Allah. Alhamdulillah kan? Jadi ngapain harus galau? Ya. Kalau sudah belajar dan bisa bahasa Arab, kitab-kitab apa yang sebaiknya dipelajari, Ustaz? Yang pertama tentunya kitab-kitab akidah, tauhid, yang sangat mendasar, yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita untuk meluruskan keimanan. Kemudian kitab-kitab yang meluruskan kewajiban setiap hari yang lewat, seperti belajar sholat, wudu. Demikian pula hal-hal yang berhubungan dengan adab kehidupan sehari-hari, supaya kita bisa memperbaiki adab. Muhammad bin Sirin berkata, kami dahulu mempelajari adab 30 tahun dan menuntut ilmu 20 tahun. Sufyan Ats-Tsauri berkata, kami dahulu belajar adab seperti kami mempelajari ilmu. Kenapa? Karena ilmu butuh adab, Pak. Maka pelajari adab yang banyak, Pak. Bagaimana sih adab, akhlak dalam bermuamalah dan yang lainnya. Isya jam berapa ya? Udah masuk? Belum? Apa ada dalilnya Toha dan Yasin nama Rasulullah? Saya belum dapat dalil yang sahih. Bahwa Toha, Yasin itu nama Rasulullah SAW. Saya belum mendapatkannya hadis yang sahih tentang itu. Kenapa sih kalau umroh kepalanya dibotak? Rasulullah SAW mendoakan orang yang membotak 3 kali dan yang tidak membotak 1 kali. Artinya botak itu tidak wajib. Kenapa harus botak? Ya gak tahu, hanya Allah yang Maha tahu hikmahnya apa. Ya. Kita itu, Pak, dalam melaksanakan perintah Allah tidak wajib dan tidak harus tahu hikmahnya apa. Contoh, kenapa sih sholat subuh 2 rakaat, kenapa enggak 5 rakaat aja? Itu bukan urusan kita, itu urusan pensyariat. Itu Allah Subhanahu. Kenapa harus botak? Hanya Allah yang tahu. Ya. Apa hikmah di balik itu? Kewajiban kita ya udah jalankan aja. Kalau kita alhamdulillah tahu hikmahnya, alhamdulillah. Kalau kita enggak tahu hikmahnya, tetap kita apa? Jalankan, kita sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.